بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرات dari kalangan kaum muslimat dan ibu-ibu dan para akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di halaqah ilmu, di majlis, dari majlis yang dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan menjadi lebih penting lagi ketika kajian ini dikhususkan untuk kaum muslimat, dikhususkan untuk wanita Islam, dan wanita adalah syaqa'iqur rijal. Wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di dalam mengemban kewajiban, taklif dan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, kecuali hal-hal yang kecil dan berapa hal-hal yang telah dipilah-pilah oleh ulama kita di dalam kitab Al-Furuq. Kan tetapi para ulama sepakat bahwa di dalam masalah ilmu, bahwa wanita dan laki-laki sama-sama berebut, mereka sama berhak mendapatkannya. Dan inilah yang diinginkan oleh generasi qudwah, generasi sahabiyat, generasi yang terdidik di meja ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka merasa bahwa kehadiran mereka di majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi berada di belakang-belakang majlis, tidak mencukupkan mereka, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikhususkan waktunya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka al-ilm. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memenuhi keinginan para sahabiyat tersebut, ibu-ibu di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini bukanlah sebagai penerangan bagi orang-orang yang akan menjadi cikal bakal ulama. Kajian kita kali ini bukan juga kepada penuntut ilmu yang mereka nantinya sebagai penerus jejak para rasul dan para nabi. Dan kajian kita kali ini bukan untuk orang-orang yang dididik dan dicetak di pondok-pondok pesantren dan di madrasah-madrasah agama. Akan tapi kajian kita kali ini adalah masalah ilmu yang akan menyelamatkan kita nantinya dari kesengsaraan dunia dan dari kesengsaraan akhirat. Ilmu yang kita maksud kali ini adalah ilmu yang diwajibkan bagi Anda semua untuk menuntutnya, yang mana belum lagi kaki terletak di padang mahsyar, di hisab Allah Subhanahu wa taala Anda telah dipertanyakan ke mana pergi waktu yang telah dibuang selama Allah berikan masa hidup, dan ke mana ilmu, ke mana waktu dan semacamnya, sebagaimana dalam hadis yang mungkin kita telah tahu semua. Maka jangan ada hendaknya di antara yang hadirat memahami bahwa kajian tentang masalah ilmu ini, dia dengan ilmu ini tidak ada sangkut pautnya. Kan tapi kajian ini erat sekali dengan ibu-ibu yang mencintai ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam praktek dan kehidupannya. Dan pembahasan kali ini juga kita tidak akan membahas tentang masalah semua ilmu, di antaranya ilmu pengetahuan dan semacamnya. Yang kita bahas di dalam pertemuan kali ini adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, dan ilmu yang bisa memberi penerangan kepada kita di dalam menjalani hidup di dunia ini, dan ilmu yang bisa memberikan kepada kita syafaat nanti di akhir zaman, di hari akhirat. Karena ini satu-satunya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya dan disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Bukan ilmu yang lain. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, ilmu satu-satunya yang terpuji. Dialah ilmu yang diwariskan oleh para rasul kepada umatnya, dan dia adalah ilmu al-kitab wa sunnah, ilmu tentang kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang bertanya, keutamaan apa yang ada di dalam ilmu agama ini, maka kita jawab bahwa kita tidak mendapatkan keutamaan di atas dunia ini sebagaimana keutamaan ilmu. Karena ilmu yang membedakan antara manusia dengan hewan, ilmu yang membedakan kita antara hamba yang saleh dengan hamba yang taleh. Karena ilmu inilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang mengangkat kita ke derajat malaikat muqarrabun. Dan dengan meninggalkan ilmu ini, kita akan disejajarkan dengan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan dengan Fir'aun, Qarun dan Haman dan semacamnya. Kalaulah bukan dengan ilmu, kita tidak mendapatkan kecuali ketenangan di dalam hidup, maka cukuplah bagi orang-orang yang berkeinginan untuk bahagia dalam hidup untuk menempuhnya, untuk mencarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat ketenangan dengan menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di majlis ilmu. Dan Allah mengikat bahwa tidak akan ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang berilmu. Dalil-dalil tentang masalah keutamaan ilmu sangatlah banyak. Kan tapi cukup apa yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurba min rabbil alamin wal ihtihaq bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakatha bihi syarafan wa fadla wa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bih masyrutun bihusulih. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalaulah bukan ilmu, tidak ada keutamaannya kecuali karena ilmu tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan disusulkan ke alam malaikat, bersahabatkan dengan malakutul a'la, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan dan keutamaan. Bagaimana tah lagi jika seandainya keutamaan dunia dan akhirat hanya terpaut dengan ilmu, disyaratkan di dalam mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman, berapa derajat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kalian berapa derajat. Dan Rasulullah SAW bersabda, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat alaihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat bihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah duduk satu kaum di majlis dari majlis ilmu, kemudian mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan mereka akan dipayungi oleh sayap malaikatnya, dan ketenangan akan meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Ini satu dari ribuan faedah ilmu. Kan tapi mengkaji tentang masalah ini kajian yang cukup panjang, waktu sangat singkat. Yang masuk perlu bagi kita sekarang, bagaimana faedahnya ilmu untuk kalangan ibu-ibu kaum muslimat. Maka kita katakan secara singkat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seorang wanita muslimah tidak mengetahui hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sampai dia menutup akhir hayatnya, dia dalam kebodohan yang nyata. Lihat apa gunanya jika seandainya dia tidak berilmu di dalam masalah bab haid dan nifas. Dia berwudu dan salat ketika dia haid, dan dia meninggalkan salat dan puasa ketika dia suci. Lihat bagaimana seorang wanita hidup di atas kebingungan, bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya tentang ilmu syariat ini, sehingga dia tidak tahu bagaimana memperlakukan dirinya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam berbagai macam ruang lingkup kehidupannya. Bagaimana dia hubungannya dengan dirinya, bagaimana hubungannya dengan orang lain, seperti orang tuanya, seperti mertuanya, seperti suaminya, bahkan bagaimana dia mendidik anaknya. Ini semua tidak bisa dijawab kecuali dengan ilmu. Ini semua tidak akan bisa diobati kecuali dengan obat ilmu, dengan menuntut ilmu. Dan apalagi ketika dia sudah naik ke rumah tangga. Kita lihat bahwa hampir semua problema rumah tangga di penghujung zaman seperti ini, yaitu adalah permasalahannya adalah permasalahan kebodohan antara suami dan istri. Si suami tidak pernah mengenal majelis ilmu, si istri hanya disibukkan dengan kehidupan dunia dan dilupakan dengan kehidupan akhirat. Maka tidak ada jalan lain bagi ibu yang mengharapkan ketenangan di rumahnya, bagi seorang akhwat yang mengharapkan ketenangan di dalam hidupnya, bagi seorang istri yang mengharapkan kedamaian bersama suaminya, tidak ada kebahagiaan melebihi bersama-sama berjalan menuju masjid untuk mendalami ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ibu-ibu dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini, dan perlu saya tambahkan bahwa saya akan mengambil dua judul bersamaan. Pertama, judul yang telah ditetapkan kepada saya, dan judul session yang kedua, yaitu tentang adab ilmu. Akan tapi saya tidak berbicara sekarang lebih mendalam tentang dalil. Saya ingin berbicara tentang kendala-kendala ibu-ibu di dalam menuntut ilmu, kesalahan-kesalahan di dalam menuntut ilmu. Dan biarlah ini sebagai pecutan dan sebagai cambuk bagi ibu-ibu untuk bisa lebih belajar lagi dengan baik dan semacamnya. Bagi saya, tidak begitu menyedihkan jika saya melihat dari kalangan orang awam, yaitu lari dari majelis ilmu dan lari dari majelis ta'lim. Kenapa? Karena mereka awam, karena mereka tidak mengetahui, karena mereka tidak paham. Akan tapi yang sangat mengenaskan dan sangat mengerikan, adanya akhwat yang sudah mengenal din Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, akan tapi lama-lama sudah tumbuh di dalam hatinya kebencian terhadap ilmu. Bahkan dia meletakkan ilmu di kakinya, bahkan dia lebih menghinakan ilmu jauh daripada sandal yang dia injak di kakinya. Jika seandainya ada di antaranya yang begitu, maka jangan harapkan untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi bersiap-siaplah menghadapi kesengsaraan dan semacamnya. Hal ini saya ucap karena adanya sebagian kita yang masih mengatakan ketika telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam hidup, kelapangan di dalam waktu, kelapangan di dalam menuntut ilmu, dia jadi jadwal di dalam menuntut ilmu adalah jadwal yang terakhir. Kalau dia bisa datang, ya alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak datang, ya tidak masalah. Seakan-akan majlis ilmu ini adalah bazar di mal atau diskon di plaza. Jika seandainya dia tidak berangkat, dia tidak merugi. Dan ini kesalahan besar. Dan ini adalah bentuk menyepelekan ilmu. Sesungguhnya apa yang diajarkan di majlis ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyengajakan memilih orang-orang terpilih mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemudian kita menyepelekannya. Ketika saya berbicara, ada sebagian, saya tidak mengatakan semuanya, dan juga saya tidak mengatakan adanya akhwat tersebut di kalangan yang hadir, karena saya tahu yang hadir insyaallah adalah pecinta ilmu. Akan tapi ini benalu, jika seandainya dia tumbuh di kalangan ibu-ibu, dia akan merusak ibu-ibu. Makanya jadikanlah ilmu menjadi sesuatu hal yang penting dan berharga, dan pastikan bahwa jika seandainya ada kesempatan, jangan luangkan untuk yang lain kecuali untuk ilmu. Karena saya masih melihat adanya sebagian akhwat dan ibu-ibu menangis untuk mendapatkan ilmu, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Di saat ibu-ibu yang ada di hadapan saya sekarang ini, saya takut hujjah kepada mereka telah tegak. Alasan yang akan mereka berikan tidak akan ada. Karena majlis ilmu bertaburan. Akan tetapi yang perlu ditanyakan, mana akhwat-akhwat yang cinta akan Allah dan Rasulnya? Mana akhwat-akhwat ibu-ibu yang mencintai ilmu Rasulullah SAW di dalam praktek dan kehidupannya? Makanya kajian kali ini adalah mengulang murajaah diri dan kembali membaca buku-buku tentang keutamaan ilmu dan semacamnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkan saya jika seandainya saya agak berucap agak keras. Karena pertama permasalahan yang sudah sampai di ujung yang sangat membahayakan. Dan yang kedua, permasalahan sudah lama saya diam-diamkan. Dan layak kalau seandainya maka saya salah berucap, maka ini dari saya. Kalau seandainya ini sebuah kebenaran, tolong diterima ini sebagai sebuah kebenaran. Kenapa seorang wanita dan seorang ibu, seorang muslimah diwajibkan menuntut ilmu sekarang ini? Kenapa begitu keras pengajian tentang ilmu? Maka kita jawab pertama, bahwa pertama, kebodohan yang merata di kalangan kaum muslimin, bahwa adanya jauh dari agama sehingga membuat kita harus menuntut ilmu. Karena obat bodoh adalah menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita berada di penghujung zaman yang mana seseorang bisa selamat hanya karena dengan ilmu. Dan yang ketiga, karena fitnah. Fitnah sangat besar pada akhir zaman. Makanya seseorang hanya bisa lepas dari fitnah dengan ilmu. Dan yang keempat, permasalahan wanita pada zaman sekarang lebih besar dan lebih luas dari permasalahan wanita pada zaman dahulu. Sehingga dia tidak hanya membahas seputar apa yang dia hidup di dalam rumahnya, kan, tapi pembahasan permasalahan akhwat, permasalahan wanita sudah mulai menyebar luas. Sehingga membutuhkan jawaban, dan jawaban membutuhkan ilmu. Dan yang terakhir, karena wanita pada dasarnya lemah. Lemah pada imannya dan lemah pada akalnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidaklah mungkin untuk memperkuat iman yang ada di wanita dan tidaklah mungkin mempertajam akal yang ada di wanita kecuali dengan ilmu. Dan yang berikutnya, saya langsung saja masuk ke dalam kesalahan-kesalahan atau beberapa penghalang di dalam menuntut ilmu. Penghalang yang pertama adalah rusaknya niat, tidak ikhlas. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal dengan niat. Dan setiap seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat adalah motor untuk menggerakkan seseorang di dalam beramal. Setinggi mana niat seseorang di dalam beramal, sejauh itu pula dorongannya di dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, serendah mana niat dia di dalam menuntut ilmu, maka serendah itu pula semangatnya di dalam menuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada orang kufar, yang mana jika seandainya diberikan mereka niat yang baik, Allah akan berikan kepada mereka ganjaran dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Hai Nabi, Allah mengucapkan kepada nabinya, katakanlah kepada orang-orang yang ada di tangan kalian dari tawanan-tawanan perang kaum Quraisy, yaitu di perang Badar. Allah menyuruh Nabi menerangkan dan mengucapkan kepada tawanan-tawanan perang Badar tersebut, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira." Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati kalian ada kebaikan, "Yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang telah diambil dari kalian. Lebih baik daripada yang telah diambil dari kalian, yaitu orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin, mereka membayar fidyah. Dan Rasulullah SAW mengatakan melalui perintah Allah, barang siapa yang mempunyai niat yang baik, Allah mengetahui niat baiknya, Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang telah kalian berikan kepada kaum muslimin. Dan bukan itu saja, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Menunjukkan niat adalah hal yang penting. Dengan diberikan kepada orang niat yang baik, yaitu kebaikan. Dan di dalam agama Islam, dengan niat yang baik ini, Allah akan berikan kebaikan yang terbaik. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang mempunyai niat baiklah yang bisa duduk belajar tahan lama duduk. Hanya orang yang punya niat baiklah yang bisa datang ke majlis ilmu tanpa menggurutu dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan rasulnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, coba lihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yufaqqihu fid-din. Allah berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Allah arahkan dia kepada agama dan ilmu. Jadi, jika seandainya kita diberikan niat yang baik, Allah akan memberikan kebaikan. Jika seandainya Allah berikan kebaikan, Allah akan berikan keinginan untuk menuntut ilmu. Sebaliknya, jika seandainya memang niat kita tidak baik, maka Allah akan timpakan kepada kita kebencian akan kebaikan. Dan kalau seandainya kita benci akan kebaikan, maka kita tidak akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut. Dan ini sangat luar biasa. Lihat bagaimana sebagian ibu-ibu, sebagian kaum muslimat, sebagian kecil, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya hidayah, kemudian dia terikat dengan masjid, termikat akan majelis ilmu, hatinya terus berada di majelis ilmu. Kan tapi lihat sebaliknya, seorang ibu atau seorang wanita ketika dia tidak menginginkan menuntut ilmu kecuali untuk sesuatu yang mungkin dia butuhkan atau tidak, sedikit aja permasalahan dia tidak lagi menuntut ilmu. Antara dia dengan kawannya lah. Tiba-tiba dia tidak mau menuntut ilmu di majelis ta'lim. Apa salah masjid sehingga dia harus menghijrah, harus dia diamkan masjid? Apa salah ilmu ketika kemudian dia harus marah kepada ilmu? Apa salah Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak mau menuntut ilmu? Apakah karena gara-gara kawan? Apakah karena gara-gara teman? Atau karena kita tidak baikkan sudah itu tidak pernah datang lagi ke majelis ilmu? Subhanallah, alangkah buruk niat kita, alangkah tidak betulnya niat kita dari belajar dari awalnya. Walaupun dunia ini berantakan, walau dunia ini rubuh, kita tetap akan menuntut ilmu. Walaupun semua ini semuanya jadi binatang dan makhluk yang hina, kita tetap duduk di majlis ilmu, di kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya hati kita sehingga kita tidak mau belajar? Siapanya kita sehingga kita menolak kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana keikhlasan? Di mana keinginan untuk menuntut ilmu? Kenapa kita tidak mengalah untuk mendapatkan 1000 kemenangan? Makanya kembali meluruskan niat adalah hal yang terpenting di dalam menuntut ilmu. Dan ini salah satu kendala kenapa kita berat di dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua, kendala di dalam menuntut ilmu, tidak ada kerjasama yang baik antara kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Saya sangat tahu dan sangat banyak mengenal adanya di kalangan ibu-ibu, di kalangan akhwat, yang hati mereka terpaut terhadap ilmu. Akan tetapi, orang-orang sekitar ibu-ibu yang menghalangi atau sekurang-kurangnya terhalangi dari majelis ilmu. Sehingga banyak larangan-larangan ilmu jatuh ke dalamnya. Di antara yang berperan penting di dalam menyuruh seorang istri dalam menuntut ilmu adalah suami. Berbahagialah seorang ibu yang mendapatkan suami yang bisa mendorong kita untuk menuntut ilmu. Dan lebih berbahagia lagi jika seandainya dia bisa mendorong kita, bahkan memberikan sarana kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena dia tahu bahwasanya dia tidak bisa mengajarkan istrinya sepenuhnya, maka dia antarkan dan dia jemput pulang pergi. Dan sebaik-baik suamilah dia. Dan saya tahu juga kesibukan ibu-ibu di rumah salah satu penghalang. Kan tapi saya sangat tahu jika seandainya seorang ibu yang baik dan bijak adalah ibu yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak akan mencuci dan menggosok ketika dekat-dekat jadwal pengajian. Dia tidak akan baru masak ketika pengajian sudah hampir dimulai dan semacamnya. Jelas pengaturan waktu nanti kita akan terangkan pada berikutnya. Dan yang berikutnya, penghalang di dalam menuntut ilmu adalah kurangnya contoh dan tidak adanya teladan dari wanita-wanita yang salihah. Kita tahu bahwa manusia hidup tidak bisa sendirian. Dia terpengaruh dengan lingkungan dan semacamnya. Jika seandainya lingkungan tersebut baik, biasanya dia akan juga berubah baik. Sebaliknya, jika seandainya lingkungan itu buruk, maka dia juga terpengaruh akan keburukan. Dan tidak ada sebaik wanita yang berkawan dengan orang-orang yang salihat. Karena berkawan dengan wanita salihah bagaikan berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak bisa membelinya, sekurang-kurang bau wanginya dia peroleh. Nah, kita butuh wanita-wanita yang seperti ini untuk mengajak yang lain. Salihah pada dirinya, muslihah pada diri orang lain. Salihah pada dirinya, muslihah pada diri orang lain. Dan yang sangat disayangkan adanya di antara kaum muslimah, dia tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai penuntut ilmu yang baik. Lihat bagaimana dia akan dicontoh jika seandainya mulutnya masih dipenuhi dengan ghibah dan namimah, sedangkan dia mengucapkan dan mempelajari kalamullah dan ucapan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana dia dijadikan suri tauladan bagi masyarakat awam dan masyarakat seputarnya. Jika seandainya membuang-buang waktu dan berjalan ke kiri dan ke kanan adalah simbolnya di dalam kehidupan, sedangkan rumah tangganya tidak terurusi dan semacamnya. Lihat bagaimana dia sebagai suri tauladan di dalam kehidupannya. Jika seandainya dirinya tidak dihiasi dengan takwa dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat keburukan, dia adalah contoh syaitan manusia. Dan semua sifat buruk ada pada dirinya, dan tidak mempunyai pada dirinya sifat yang baik. Ini sangat berpengaruh kepada yang lain ketika kita tidak bisa mendapatkan contoh yang baik. Di antara penghalang dari penghalang ilmu, kurangnya menghargai majelis ilmu, sehingga ini juga menjadi penghalang dari penghalang ilmu. Sesungguhnya majelis ilmu butuh penghargaan, karena bukan karena ustadznya perlu dihargai, akan tapi apa yang diucapkan di majelis tersebut adalah kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Makanya para ulama memberikan adab di dalam menuntut ilmu, dan di dalam menuntut ilmu juga diberikan larangan-larangan. Di antara adab menuntut ilmu, misalnya di majelis ilmu, mendengarkan dengan baik. Pendengaran, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh dai atau ustadz yang bersangkutan. Dan tidak membuat keonaran, tidak membuat berisik. Anda diberikan kemudahan untuk bisa datang ke majelis ilmu. Akan tapi apa gunanya datang ke majelis ilmu? Kiranya di majelis ilmu tujuan utamanya adalah membicarakan masalah anak. Tujuan utamanya membuat gosip baru yang belum diketahui oleh sebagian akhwat, ibu-ibu. Apa gunanya untuk datang di majelis ilmu membuat kelompok-kelompok, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, berbicara sesama-sesama, sedangkan ustadznya berbicara dengan malaikat. Dan ini musibah. Tidak ada penghargaan terhadap ilmu. Jika seandainya memang tujuan itu berasal dari awal kita berangkat, sebagusnya jangan datang kepada majelis ilmu. Jika seandainya itu merusak orang lain, kalau hanya toh merusak diri kita, maka cukuplah bagi kita untuk berdosa diri kita sendiri. Kan tapi janganlah menambah dosa kepada orang lain.